Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan di minggu yang kudus ini kita bersama-sama boleh hadir tempat ini untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan juga ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau benda mati diciptakan oleh manusia, tentu mereka tidak mengerti, tidak mengetahui untuk apa mereka diciptakan, untuk apa mereka ada, atau untuk apa mereka dibuat. Namun tidak demikian dengan manusia yang dicipta oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah sebagai penciptanya. Mari bersama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-14 menjadi bagian yang kita renungkan dalam ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan membacanya secara silih berganti supaya kita sama-sama mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup untuk kebenaran menjadi tema yang akan kita renungkan melalui pembacaan kita dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Seperti yang saya katakan bahwa ketika seseorang menciptakan sesuatu, berkarya, membuat sesuatu, ia punya maksud, ia punya tujuan untuk apa ia membuat sesuatu itu. Tetapi kembali lagi bahwa apa yang diciptakannya, apa yang dibuatnya, dia tidak mengerti untuk apa dia dibuat. Secara khusus berkenaan dengan kalau itu manusia. Tetapi tidak demikian dengan manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah tahu tujuan untuk apa dia menciptakan. Dan seharusnya manusia pun tahu untuk apa dia diciptakan. Mengapa? Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menarik untuk diperhatikan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Sebetulnya hanya ada dua tujuan daripada manusia. Setelah ia jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang diperbudak oleh dosa hanya menghambakan diri kepada dosa. Tetapi tidak demikian, manusia yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, mereka tidak lagi mengabdikan diri kepada dosa, tetapi mereka mengabdikan diri kepada siapa yang memberikan hidup itu. Tentu dalam konteks kepada orang-orang yang percaya yang ada di Roma, Paulus mau mengatakan bahwa mereka hidup untuk. Karena tidak mungkin orang mengabdikan hidupnya kepada dua hamba, entah kepada dosa atau kepada Tuhan. Pasti hanya bisa mengabdikan hidup kepada salah satu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup untuk kebenaran. Karena itu, apa yang sebetulnya yang mau disampaikan berkenaan dengan ketika kita diperintahkan, ketika kita dimandatkan untuk hidup bagi kebenaran atau untuk hidup untuk kebenaran itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran seringkali kita artikan atau kita sebut dengan istilah dikaiosune yang berarti membebaskan. Kalau dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, itu kata membebaskan sebetulnya atau bebas itu adalah salah satu terjemahan dari kata kaiosune. Atau dalam teks lain misalnya, dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 Paulus juga menggunakan kata yang sama. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman, jadi kata penghakiman pun merupakan salah satu terjemahan daripada dikaiosune atas satu pelanggaran yang telah melibatkan atau mengakibatkan penghukuman, tetapi menganugerahkan karunia atas banyak pelanggaran yang mengakibatkan pembenaran, yang mengakibatkan dikaiosune sendiri. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, misalnya saya ngambil dari kitab Injil, kata kebenaran juga atau dikaiosune juga diterjemahkan dengan ketika orang melakukan suatu kewajiban agama sebagai satu tuntutan dari Allah. Ketika suatu peraturan-peraturan agama yang adalah tuntutan Allah, maka itu disebut sebagai satu kebenaran. Oleh sebab itu orang yang hidup untuk kebenaran adalah orang yang hidup melakukan tuntutan-tuntutan Allah dalam kehidupannya. Maka hidup untuk kebenaran berlawanan dengan hidup untuk dosa. Atau kata kebenaran berlawanan dengan kata amartia itu sendiri. Mana mungkin orang bisa mengabdikan diri kepada kedua, entah kepada amartia maupun kepada dikaiosune. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan Yesus sendiri berkata ketika mereka mempertanyakan kepada dia, dalam Yohanes pasal yang ke-14, Thomas, ingin mempertanyakan bagaimana jalan kepada Bapa. Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Dengan kata lain, bahwa hidup untuk kebenaran berarti juga hidup untuk Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu, kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita melihat ada dua perbandingan. Apa dan bagaimana manusia sebelum hidup di dalam kasih karunia. Mengapa? Karena di ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Kasih karunia menjadikan manusia hidup. Tetapi bagaimana ketika orang belum hidup di dalam kasih karunia itu? Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan atau menggambarkan manusia sebelum mereka hidup dalam kasih karunia Allah. Dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Ayat yang kedua, dengan kata lain, pernyataan ini atau kalimat ini menggambarkan bahwa orang-orang percaya yang ada di Roma, mereka pernah hidup atau mereka telah hidup di dalam perbudakan dosa. Bagaimana mungkin kita hidup di dalamnya? Kemudian ada yang keenam, selanjutnya dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Gambaran yang kedua yang disebutkan adalah Paulus menggunakan manusia lama untuk orang-orang yang belum hidup di dalam kasih karunia Allah. Kemudian yang ketiga, Paulus menyebutkan sebagai dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah. Mereka ada dalam kekuasaan dosa. Mereka ada dalam perhambaan kepada dosa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan dengan manusia lama. Nah, apa yang Paulus mau katakan ketika ia berbicara kepada orang-orang percaya yang ada di Roma dalam ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tentu saja manusia lama menunjuk kepada manusia yang belum diperbaharui, keadaan seorang sebelumnya di mana ia hidup dalam. Sangat jelas sekali gambaran tentang kehidupan orang-orang yang belum hidup di dalam kasih karunia. Di pasal yang ketiga atau pasal-pasal sebelumnya, Paulus telah menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang mencari Allah, tidak ada manusia yang berakal budi. Dan tentu ketika orang hidup di dalam dosa, maka secara fisik mungkin mereka hidup, tetapi sejatinya mereka bukan orang yang hidup. Karena itu saya sedikit menggunakan istilah ini. Kenapa? Karena di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke terakhir ya, ayat yang ke-23, bahwa sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikianlah gambarnya atau demikianlah kiranya hidup saya, hidup kita sebelum kita terima kasih karunia Allah, sebelum kita hidup dalam kasih karunia Allah. Kemudian bagaimana? Paulus selanjutnya mengatakan bahwa apa dan bagaimana hidup manusia atau manusia setelah hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa mereka yang telah hidup dalam kasih karunia Allah, mereka tidak lagi bertekun di dalam dosa. Mereka telah mati bagi dosa. Hidup dalam hidup yang baru. Hidup dengan Kristus dan hidup bagi Allah. Inilah gambaran, inilah kondisi manusia yang telah hidup di dalam kasih karunia Allah. Mereka tidak lagi bertekun di dalam dosa. Mereka tidak lagi hidup memperhambakan diri kepada dosa. Mereka tidak lagi takluk di bawah kekuasaan dosa. Tetapi sebaliknya, mereka telah mati bagi dosa. Mereka hidup dalam satu hidup yang baru. Mereka hidup dengan Kristus dan hidup bagi Allah. Karena itu, apa yang menjadi dasar dari kehidupan yang baru ini? Apa yang menjadi dasar ketika mereka hidup dengan Kristus? Apa yang menjadi dasar bagi mereka ketika mereka tidak lagi bertekun di dalam dosa? Hanya satu. Yang pertama, kasih karunia. Kasih karunia Allah yang melayakkan itu. Kasih karunia Allah yang mengerjakan itu. Karena itu adalah karya Kristus. Keselamatan adalah karya Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mau katakan dalam kematian dan di dalam kebangkitannya. Ia menggunakan satu kalimat. Bagaimana manusia mereka menjadi satu dengan Kristus, menjadi sama dengan Kristus di dalam kematian dan di dalam kebangkitan. Inilah gambaran dari manusia bagaimana mereka sejati, bagaimana mereka seharusnya. Menarik, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian, untuk apa lagi kita hidup bagi kebenaran? Pasti kita sudah mengetahui dasar, kita sudah mengetahui bagaimana situasi dan kondisi atau bagaimana sejatinya manusia kita ini setelah kita hidup dalam kasih karunia Allah. Mengapa kita harus hidup untuk? Sangat dipertanyakan kembali. Kalau memang seseorang telah hidup di dalam Kristus, yang pantas atau yang layak dipertanyakan kepada saya dan saudara atau kepada kita ketika kita telah hidup dalam kasih karunia Allah, tentu kita harus hidup di dalam kebenaran itu, hidup untuk kebenaran itu. Cuma kembali yang harus dipertanyakan, tidak sedikit orang-orang yang mengaku hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dalam Kristus Yesus, hidup dalam satu hidup yang baru, tetapi tidak hidup untuk kebenaran. Sangat ironis ketika orang mengaku percaya, tapi mereka tidak mau hidup untuk kebenaran. Paulus ingin mengatakan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar, mengapa kita harus hidup untuk kebenaran. Ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-14, saya mulai dari pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat ke-16 dan 17, bagaimana Paulus di dalam pasal yang pertama, dia memaparkan Begitu hidup orang yang beriman, begitu hidup orang yang benar, mereka hidup karena percaya. Karena itu harusnyalah saya dan saudara sebagai orang yang percaya hidup untuk kebenaran itu, karena hidup kita adalah hidup karena kasih karunia. Kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Menarik, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, ketika Paulus membicarakan kita telah menjadi satu dengan apa yang sama. Kata menjadi satu dengan apa yang sama adalah serupa dengan Kristus. Kalau dalam Filipi, kata ini memang dipakai untuk menggambarkan atau untuk melukiskan ketika Kristus yang adalah dalam rupa Allah, ia mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Maka kata itulah yang dipakai menjadi satu dengan apa yang Kristus yang adalah Allah, ia mengambil rupa sama dengan manusia. Maka dengan demikian, orang yang telah hidup dalam kasih karunia Allah, mereka menjadi satu, menjadi serupa, mereka menjadi sama dengan Kristus di dalam kematian dan juga dalam kebangkitannya. Karena itu dengan kata lain bahwa hidup orang percaya adalah hidup layaknya Kristus. Kristus menjadi, bukan saja menjadi model hidup, bukan saja menjadi teladan hidup itu, tetapi menjadi sumber. Oleh karena itu, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dan haruskah kita tidak lagi untuk hidup kebenaran? Tidak, kita harus hidup untuk kebenaran. Karena manusia lama kita telah disalibkan. Manusia lama kita telah dimatikan dengan Kristus. Ketika Kristus mati disalib, supaya orang yang percaya hidup. Oleh karena itu, di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus mengingatkan atau Paulus menuliskan kepada mereka bagaimana hidup yang dia hidupi ketika ia masih hidup di dalam dunia. Pasal yang kedua dari Galatia ayat yang ke-20. Demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam. Sadarkah? Sadarkah saya dan saudara? Bahwa Kristuslah yang hidup dalam kita. Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa kita harus hidup untuk kebenaran? Selanjutnya, katakan bahwa tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Saya mengambil satu kata untuk satu kalimat ini dengan satu istilah, kata gete. Tubuh dosa kita telah dilenyapkan kuasanya, hilang. Tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi power di dalam tubuh kita ini untuk berdosa. Telah dilenyapkan, dibuat tidak lagi beroperasi. Yang tadinya hidup ini, tubuh ini menghambakan diri, melakukan dosa di kehidupan terus-menerus. Tetapi hidup yang demikian atau aktivitas yang demikian tidak lagi dibuat beroperasi. Dibuat berhenti, dibuat lenyap atau tidak lagi efektif untuk menunjukkan apa yang telah terjadi ketika Kristus berikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kata ini juga diterjemahkan dengan membatalkan atau membinasakan, bahwa tubuh dosa kita telah binasa kekuatan untuk melakukan dosa tadi telah dipatahkan. Kalau bentuk pasifnya adalah dia lebih meninggalkan dan membuat menjadi tandus, membuat tidak lagi subur untuk dosa. Hidup tidak lagi dibuat subur untuk tempat dosa. Itu yang ada di dalam Injil Lukas atau dalam Roma pasal yang ke-7 di bahasa semuanya, bahwa bentuk pasif juga dikatakan bahwa bagaimana manusia ini dibebaskan. Hidup kita telah dibebaskan, atau Galatia 5 dilepaskan. Inilah gambaran-gambaran kehidupan yang ada di dalam pemaparan Paulus berkenaan dengan Roma pasal yang ke-6 yang kita baca tadi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita telah memahami ini, maka bagaimana cara kita memandang hidup yang telah dianugerahkan Allah? Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita, bagaimana cara kita memandangnya dan bagaimana kita cara melakoni kehidupan? Itu juga sangat kental dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam tulisannya. Ayat yang ke-5, tadi dikatakan bahwa kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan Kristus. Karena kita tahu bahwa tubuh lama kita, manusia lama kita telah disalibkan. Dan hidup kita telah diberikan satu hidup yang baru. Dalam apa? Atau dengan apa? Dengan kematian dan juga dengan kebangkitan. Karena itu di ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandang. Demikianlah hendaknya kamu memandang hidup. Hiduplah untuk kebenaran. Memandang hidup dengan cara yang tepat. Memandang hidup dengan cara yang benar. Memandang hidup berdasarkan apa yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Cara bagaimana kita memandang kehidupan ini? Paulus di bagian yang terakhir, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, dia memaparkan bahwa hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang panah. Jangan menurutinya, jangan menyerahkannya. Merupakan 3 kata kerja yang penting atau kata kerja yang utama berkenaan dengan bagaimana kita memandang hidup kita. Kita menjalani kehidupan kita yang telah dibenarkan oleh Allah. Hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak lagi memberi tempat bagi dosa. Ini juga kental sekali dalam tulisannya secara khusus. Peralihan dari pembahasan Roma berkenaan dengan hal-hal yang doktrinal kepada hal-hal yang praktikal. Pasal 12 ayat pertama, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Inilah satu gambaran bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Atau dengan kata lain, bahwa kita telah dibeli oleh lunas, dibeli lunas dengan harga yang mahal, yaitu dengan tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Karena itu, jangan lagi, tapi sebaliknya bagaimana kita hidup, serahkanlah hidupmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata. Menutup bagian ini, saya mengambil satu ayat ketika Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang ke-2, ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup. Hiduplah di dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud, kebenaran Allah. Ketika saudara dan saya ada di pekerjaan, ketika saya dan saudara ada di kantor, ketika saya dan saudara mungkin ada di rumah, ketika saya dan saudara ada di tempat masing-masing. Hiduplah. Amin. Mari kita Bapa di surga, kami datang, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di ibadah perjamuan kudus pagi hari ini, kami diingatkan oleh Allah betapa kami manusia yang seharusnya telah binasa, yang seharusnya telah dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran dosa. Kami telah dihidupkan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dalam kematian dan dalam kebangkitannya, sehingga kami menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, dan kini kami menghidupinya. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk menghambakan diri kepada kebenaran. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran hari lepas hari di mana kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan menyadarkan kami sebagai orang-orang pilihan Allah untuk hidup turut dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berdoa untuk kebenaran firman. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerja yang kudus dan lahap, ketuhanan orang hidup, ampunan dosa, kebangkitan orang hidup. Kini kita akan masuki perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya sebagaimana dikatakannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Lukas pasal 12 ayat yang 22 ayat 19. Arti perjamuan kudus dan mengapa kita melakukan perjamuan kudus. Apakah arti perjamuan kudus itu dan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai ia datang kembali? Pertama, bahwa perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anak-Nya, yang telah dipersatukan tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi juga dengan kebangkitan-Nya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Mari kita berdoa untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, hidup untuk kami. Bersyukur untuk karya keselamatan yang agung, karya keselamatan yang besar yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup. Tetapi sadar ingatkan kami bahwa tugas dan tanggung jawab kami, betapa kami terus-menerus mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Keselamatan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Dengan hidup benar. Dengan hidup berkenan kepada Allah. Syukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan perkenankan bagi kami. Di dalam kami mengambil bagian pada kesempatan minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk perjamuan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang